Nggih, diterokne dulur-dulure dhewe sing wonten Solo sing mboten mampu napa niku berpuasa. Lah tiyang wonten gereja sengaja, Pak, buka bersamanya enak-enak, waktunya panjang, buka bersama gak usah maghriban. Loh, kaya ngene lho, Pak. Bukane bersama sengaja dipun perpanjang niku. Akhirnya ora maghriban pisan gek mulih ngoten. Warga gek turu. Terus Islam bagaimana Bapak Ibu sekalian mengatur di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah telah berfirman la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litakabbarullah ala ma hadakum babasyiril muhsinin. Daging-daging unta itu dan darahnya tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Dados Bapak Ibu, wedal kula panjenengan sedekah, sedekah kula panjenengan niku pangananipun mboten dugi wonten ngarsanipun Allah. Sing dugi wonten ngarsanipun Allah iman dan takwa. Kalau yang dinilai oleh Allah iman dan takwa, caranya sedekah harus benar, niatnya harus benar. Saya bacakan doanya orang Hindu ketika dia melakukan selamatan dan nanti kita terjemahkan dengan bahasa kita. Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Om Namo Sidam Namo Swaha. Anyerahaken ring bebanten swah luka triluka buah luka Narayana Vetam Sarawam Yat Putayas Jobayam Niskalunir Janu Nirwikalpo. Jenengan jawab kula pantes napa dereng ni? Tasik pantes napa mboten kula? 25 tahun Pak dadi tukang ngoten niku. Nggih coba diterjemahne kali bahasa kula panjenengan. Anjerahaken ring bebanten bapak-bapak ingkang rawuh ing dalem mriki kula aturi kenduri. Swah loka triloka buah loka nyamarawana kaki semoro bumi nini semoro bumi bapa kuasa ibu pertiwi Narayana Ewedam Sarwam Dialah Ida Sangjang Widiwasa yang berkuasa alam udara, alam daratan, alam lautan dipun gantos kali umat Islam. Nabi Ilyas, Nabi Kidir, Nabi Ilyas ingkang mersawono, Nabi Kidir ingkang mersotoyo kali bab anggen dipun selamatan saketo rahayu widodo kalis ing sambi kalau angsalo dungo pangestu saking derek kalau ingkang sepuh so ingkang anam ingkang katuran inggri kawam beriki sedayanipun so anggenipun selamatan kaketunaken ron sak suwek kajeng sak ceklek kadamel selamatan boten cekap boten cekap Pak. Soho anggenipun selamatan kakentunaken apem kengo damel songsongan kengo damel tameng boten kenging apem menika empuk. Kakentunaken dumateng kaki danyang nai danyang ingkang mengku desa Karangasem mriki saketo maring ana rahayu widodo kalis ing sambikala angsalo donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh so ingkang anem ingkang katuran inggra mriki sedayanipun. Pak, Bu, kula tak tanglet dateng jenengan. Jenengan niku lek upami didadosaken saksi kemusyrikan ngoten purun. Lek nek jenengan niku mboten purun, jenengan mboten pareng jawab nggih. Jawabane mboten. Dipun baleni malih. Kakentunaken dumateng kaki danyang nae danyang mugi ana maring ana rahayu dhateng kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh so ingkang anem ingkang katurang ing griya mriki sedayanipun. Nah, ini jawaban yang paling benar Bapak Ibu sekalian. Tapi syaratipun lan jenengan beja anu menjawab mboten, mengke jenengan wasil mboten dipun paringi berkah. Kudu tegas ngoten niku, Pak. Pak, yang Anda baca tadi kan kitab Weda, Pak. Kami tidak membaca kitab Weda, Pak. Kami membaca surat Yasin, Pak. Dan kami doa kami juga tidak seperti yang Anda lakukan. Doa kami memakai Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan enggak sama toh, Pak? Benar, Pak. Yang saya baca dengan yang Anda baca tidak sama.